Lukas bab peto. Salana isa mare ade buagi perkara jeria kabi ke orang si banyak gelek. Isa laju mios ke Kapernaum. Jadi ya, bade parwira Roma si Andi Abdi seta lebet eka taresnai bi abekna. Abdi na jeria sake parak matia. Bekto ngeding perkara isa. Parwira jeria nyoropin pamimpin na orang Yahudi. Nyabis ka isa esoro minta tolong. Subaja Isa kasokana rabu ka angkui mabres abdina jaria. Salana tetemu bi Isa, rengoreng jiria nyoon kaleben ku ongku, subaja Isa kasokana nolong parwira gele. Parwira ka disa ampon sapantesah e tolong sareng panjenengan. Atora rengoreng jaria ka Isa. Sebab parwira ka disa niser ka bangsa kaula. Sarengan pole ampon abediaki kenanganah kabuktian kang kui kaparluanipun kaula sedaya. Dadi Isa laju mios asareng benreng orang jaria. Bekto Isa parak napaah kabengkona parwira jaria. Parwira jaria nyorocak kancana entar abele ka Isa. Panjenengan tak mabi pot repot mios ka compok. Abdina tak pantes narima panjenengan compok. Dadi abdina juga arasa tak pantes ngadep ka panjenengan. Dadi ada busaos. Tanto dunor abdina pasai. Sabab abdina jugan atoro kadebuna lora. Dineng ebebeen abdina bederit prajurit sekotu atoro kaparenta abdina. Manabi abdina ngocak ka prajurit sesetong. Ontur. Orang gabaneka laju ontur. Manabi abdina ngocak ka prajurit selain dekna. Orang kepaneka tanto nyanter. Manabi abdina makon katunor abdina. Lakone ria. Tanto sareng tunor kepaneka laju elakone. Isa heran miar saja ria. Laju hatole serta adebu kareng oreng senorok puntek kejadia. Hebat ongku oreng ria. Sengkok tak tahu nemo. Beda oreng seimana kantar ya rajana. Senajan iantana oreng Israel sekali. Ebekto sorowana parwira gele lapada napak kebengkona parwira jaria. Berengah la etamu beres. Tabit salana jaria. Isa meos ke kota Nain. Para muridah ben banyak orang lainah pada norok. Ebekto isa napak kalabeng seketengah kota. Laju tepangki benreng orang sengosong jinasa kaluar kota. Semata jaria nakanak lalake. Anak narante separak setong tadek pole. Banyak orang yang senorok ngater abarengi rante jariah. Bekto Gusti Isa ngolah tiba bini jariah. Pangkelian arasa neser pas adebu. Lajak nangis. Isa laju nyanter kesetikna katel lah. Serta nyeting katel jariah. Rengoreng singosong katel jariah pada ambu. Cakna adebuna Isa. Hei kanak ngode. Mara jaga. Kanak ngode selamate jariah jaga. Laju tojuk. Sarta pas acaca. Bisa laju pas raki ka ebuna. Rengoreng si bede jadia pada ketakoan serta laju amul jaki Allah. Cakna rengoreng jaria. Bede nabi si rabu enga tengah anna sengkok ben bekna. Allah la rabu masalah mete o mate. Kabar parkara isa jaria laju beletrah esa antero yudia ben e daerah esa bingkerah. Yahya ya tore oneng birat muridah perkara sekepiana ketetian jaria. Dati Yahya lacu etikani muridah kedua. Pas epakon mangkii Isa serta atanya kandaria. Ponapa panjenengan sirabu minorot jenjepon Allah. Otabe ponapa abdina sadaja kutuk anante orang lain. Muridah si kedua jaria entarka Isa pas atanya. Abdina epakon atanya ka panjenengan sareng Yahya pembaptis. Ponapa panjenengan serabua minorot janjipun Allah? Otapa ponapa abdina sate jekotu anantek selain? Enalika jeria isa tepak nama beres orang sebenyana sebada sake. Ngujuk roh jahat, serta memelak orang sebuta. Debuna Isa. Kasa bekna beli kayahya. Kabele, apa seeta ngaleh ben ekaiding bekna. Orang buta nengale eh. Orang empon ajalen. Orang senyandeng penyakit kolek buduk beres. Orang kopok ngeding. Orang mateo dipoleh. Ben kabar bagus dari Allah. Bertaaki ka orang miskin. Pocur ongku. orang setak mang-mang narima sengkok. Salana atau senah Yahya jariyalah abeli kepi, isa mole adebu ka orang si benyak jariah perkara Yahya. Debuna, bokna entar kera arah teroneng ngalena apa? Rebus saya tonggo angin. Bokna entar neng gua apa? Orang sak lebih bagus. Reng orang sak lebih bagus, ben odik mewah keneng na ekraton. Jadi, bokna keluar entar neng gua apa? Neng gua nabi, pacet bener. Lamala lebih dari nabi. Sabab Yahya jeria, saya sebut lagi dalam Alkitab, saya mau nyenakan daria. Arya tang otosan, debuna Allah. Bik sengko yotos aju ngade ibak nah. Sopaja abad betaki jalan abak nah. Kaya ngak iya? Debuna isa pole. Dunya ria, tada orang sarajaan dari Yahya Pembaptis. Tapi orang sepaling kene yantarana omata Allah. Arajaan dari Yahya Pembaptis. Sakabiana orang, tamasok para tokang narik pajak. Pada ngeding isa adebuh parkara jariah. Reng-reng jariah setaat ke Buddha Buna Allah, serta anda ibaptis bi Yahya. Tapi reng-reng farisi benrukuru agama, tak anda naremah seikasokaneh Allah kangkui abekna. Reng-reng jariah tak anda ibaptis bi Yahya, isa laju adebu pole. Bending lagi bi apa reng-reng jaman setia ria bi sengkok? Bek pada ben apa reng-reng jariah? Reng-reng jariah, pada benak kanak setoju pasar. Saya kompol apok kelumpok. Kelumpok saya setong, airak kasih lain. Bik sengkok saya kancah bekna main lagi nyanyian segumbira. Tapi bekna tak ndak atari. Bik sengkok saya kancah bekna main lagi nyanyian sengenes. Tapi bekna tak ndak nangis. Yahya Pembaptis datang. Apuasa bentak nginom anggur. Tapi bekna ngocak. Orang rua kemasukan roh jahat. Potrana manusia datang, ngakan ben nginom. Tapi bakna ngocak, abas orang rua, deka, tujuan mabuk, akan caben tokang narik pajak, serta akan caben reng orang sedusa. Meski beria, kabijaksanaan Allah, etemu buktena dari reng orang senarema kabijaksanaan jeria. Beda orang farisi seanyama Simon, ngatori isa ader ebengkona. Isa mios kebengkona Simon jeria, serta ader ejadiyah. Ekota jeria, bedekia setong orang bebini seodikna dusa rostrosan. Ebek tong eting je isa ade are bengkona orang farisi jeria. Bebini jeria, laju entar ke jeria. Ni bebutol marmar aese minyak room. Bebini jeria, manceng ebudiana isa. Esetiinah padena. Sarta nangis sampe padena isa beca ekeneng aing matana. Salana jeria, padena isa buru ekesot epakereng bi obukna. Laju eseom, serta eseramih minyak room. Ebekto orang farisi, singatore lengki isa jeria, nengal e perkara jeria. Laju ngocak e dalam atena. Mon orang ria pacet nepi. Tanto tahu siapa bebini senyeti ngabek narwa. Bentau, cok bebini jeria odi natu sarus-terusan. Isa laju adebu ke Simon jeria. Simon, bede sekocak ya sengkok kabekna. Ngireng guru. Sampita Simon. Debu aki saos. Debu na isa. Beda orang kedua, andi otang ka orang semain jeman pese. Saya setong otang 500 pese selaka. Setong na, saya ket pese selaka. Si kedua jeria, pada tak kelar alonase otang jeria. Teti, otang jeria bi semain jem yang kep tade. Setia, sapa yang tarana si kedua jeria? Sehata resnaan ka orang semain jempese jeria? Cai pun kau lah, tanto na orang seabenyan o tanga. Saute Simon. Panemona bekna jeria, bener. Debunah Isa. Isa atole ka bebini gele, laju adebu ka Simon. Bekna nengale e bebini ria. Sengko entar ka bengkona bekna. Ben bekna tak nyedia aki aeng becona tang soko. Tapi bebini ria, abr seetang soko bi aeng maatana. Sakla nejeria, lacu epa kereng bi obukna. Ebek to sengkok dateng, bekna tak nyom sengkok. Tapi bebini ria, rostrosan ngalos kos tang soko, mulai pada pak nadekna. Bekna tak nyerame tang cetak bi menyak, tapi bebini ria, nyerame tang soko bi menyak room. Ongkuen, kata resnakna serajeria, no dua kejek dusana sebenyak lai sapora. Mon orang esapora sakoni, kata resnakna sakoni kia. Isa laju adebu kebebini jeria. Satu sana bakna lai sapora. Reng-reng lain setuju ngakan abereng ben Isa eja dia, mulai pada saling ngocak. Sapa reng riah mik sampe bisa nyapora dusa? Tape Isa adebu kebebini jeria. Sarena bakna percaya kasengko, baknai pas selamat. Kasak mulai patarentem atena.